طيب. والجواي داء من أدواء الجوف. والاستسقاء مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها، إما الأعضاء الظاهرة كلها وإما المواضع الخالية من نواهي التي هي تجبير الغذاء والأخلاط. وأقسام ثلاثة: لحمي وهو أصبعها، وزقي وطبلي. masih membahas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengobati al-istisqa wa ilaju. Al-istisqa itu apa? Kemarin apa artinya istisqa? Bukan. Istisqa itu bahasa medisnya edema, pembengkakan karena cairan, bisa karena liver. Ya, bisa karena yang lainnya. Edema, bengkak, kakinya bengkak, tangannya bengkak, kepalanya bengkak, ada cairan, cairan, cairan, banyak cairan, sehingga harus mengeluarkan cairan pada perutnya, tubuhnya, kakinya, tangannya, kepalanya. Nah, sedangkan sudah lewat petunjuk Rasulullah SAW di dalam menyembuhkan penyakit ini adalah yaitu dengan meminum air kencing unta atau susu unta. Ya, edema. Kalau edema di kaki biasanya, kalau enggak ginjal, jantungnya yang sudah komplikasi, tangan, kemudian di kepala, bengkak kepalanya, otaknya bengkak, banyak cairan, sehingga harus pasang selang dari kepala ke urinnya. Petunjuk Rasulullah SAW di dalam hal ini, minum susu unta atau air kencing unta. Ya, petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini minum air kencing unta atau susu unta. Nah, pokoknya bengkak, misalkan kakinya bengkak, perutnya membesar, edema, banyak cairan, asites, banyak cairan di perutnya, buncit. Ini di mana saja ya, artinya bukan hanya di kaki, di perut juga, di tangan juga, di kepala juga ada cairan. Kalau di sini kasusnya adalah di perut. Perutnya buncit, banyak cairannya. Nah, maka di berikan saran oleh Rasulullah SAW untuk meminum air susu unta atau air kencing unta. Ini penting bagi yang kakinya bengkak, tangannya bengkak, perutnya bengkak, banyak cairan pada perutnya, kepalanya ada penyumbatan sehingga cairannya enggak keluar-keluar. Ini penting. Ya. Sehingga al-istisqa di sini disebutkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maradun madiyun, satu penyakit yang sifatnya dari madiyun, bahan pokok atau enam organ tubuh yang inti. Sababuhu, sababnya adalah madatun gharibah, faktor penyakit luar yang aneh, baridah yang dingin. Tadakhalal a'dha, yang merasuk pada anggota tubuh, fatarbulaha, berkembang. Imal a'dha zahira kulluha, baik itu berkembang pada anggota tubuh secara zahir seluruhnya atau al-mawadhi al-khaliyah, tempat-tempat yang kosong, persendian atau yang lainnya. Allati fiha tadwirul ghidha wal akhlat, yang pada anggota tersebut, pada enam organ tubuh tersebut adalah mengatur makanan dan faktor-faktor penyakit luar yang lainnya. Dan ada tiga jenis menyerang kepada daging atau otot, sendi, waisbunha, kemudian zakiyun wattabaliyun. Nah, itu dilihat apa? Zakiyun, tabaliyun, coba dilihat. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, lamma kanatil adwiyal muhtaju ilaiha fi ilajih hiyal jaliba allati fiha itlaqun mu'tadilun, maka tatkala yang dibutuhkan adalah obat untuk mengurangi cairan dalam tubuh, ya, mengeluarkan cairan dalam tubuh, yang obatnya sifatnya mengeluarkan cairan. Mu'tadil, obatnya pertengahan, bukan obat keras. Artinya dia mengeluarkan cairan tidak keras, tidak cer, dikit-dikit, mohon maaf, kencing, buang air kecil, terus kan capek kadang. Kuesek lagi, ke belakang lagi, kuesek lagi. Ini kan mengeluarkan cairan. Bukan obat keras, bukan herbal sifatnya keras. Mu'tadil sifatnya. Mu'tadil i'tidal, tidak keras. Wa idrarun biasa bil hajah, dan mengeluarkannya sesuai hajat, kebutuhan. Wa hadhihi al-umur mawjudah fi awwal ibil wal baniha. Ya. Herbal ini, obat ini ada terkandung pada air kencing unta dan susu unta. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk meminumnya. Perintahkan kepada siapa kemarin? Ah, kelompok kaum dari siapa? Dari mana? Dari Orainah dan Aqal. Fa inna fi labanil liqah, jalan talinan pada air susu unta terkandung di dalamnya bisa menguras penyakit, melembutkan penyakit, artinya penyumbatan-penyumbatan dibuka, idraran atau tifan, mengeluarkan cairan dan melembutkan organ tubuh atau tihan lisadad dan membuka penyumbatan. Harusnya cairan itu keluar tapi tersumbat. Kenapa tersumbat? Ya banyak kotorannya dalam tubuh. Nah, sehingga apa? Dia terbuka, dibuka. Penyumbatan-penyumbatan tadi dibuka. Ikan akar rangi hashi, wal qaisum, wal babunj, wal hewan, wal idkhir. Karena makanan dari unta kebanyakan adalah asyih, nama herbal ini, nama daun, nama tumbuhan. Kaisum juga sama, bal al-babunj juga nama bunga-bungaan, akhawan juga bunga, jenis bunga-bungaan, idkhir juga nama tumbuhan yang ada di Arab sana. Ghair dzalik min adwiyah nafi'ah lil-istisqa, dan dari yang lainnya, dari obat-obat yang bermanfaat untuk edema. Edema itu tadi apa? Bengkak, pembengkakan. Tubuhnya bengkak, banyak cairan. Harus dikeluarkan. Ya. Mengeluarkannya juga cari herbal atau obat yang tidak keras. Karena herbal itu ada yang tingkatannya ada yang keras, ada yang tidak keras, ada yang biasa saja. Cari yang mu'tadil. Wa hadzal marad yakun illa ma'afatil fil kabid khasa aw ma musyarakah. Penyakit ini, penyakit apa? Penyakit apa namanya? Edema, pembengkakan dalam tubuh. Ini biasanya terjadi ya, la yakun illa ma'afatil fil kabid, tidak terjadi kecuali pada livernya yang sudah rusak, livernya yang sudah sakit, terkena liver, lemah livernya. Ini khusus ya, biasanya orang-orang yang liver gitu. Awam masyarakat atau udah komplikasi. Waktu orang istadat fiha, kebanyakan ada penyumbatan di dalam tubuhnya. Wala bunalikah al-arabiyya nafi'un min al-istadat. Sedangkan susu unta yang murni, yang dari pedalaman, itu lebih bermanfaat untuk membuka penyumbatan-penyumbatan pada livernya. Lima fi minat taftih, ada pembukaan dari penyumbatan. Wal manafi al-madhkurah, dan manfaat yang disebutkan tadi. Qala razi labanul liqaya syau ja'al kabid wa fasadil mizaj. Berkata razi, air susu unta yang murni bisa menyembuhkan penyakit liver dan kerusakan metabolisme. Ini penting, air susu unta. Ya, kalau enggak ada air susu unta, ya cari herbal yang sifatnya apa? Menguatkan livernya dan mengeluarkan cairan pada tubuhnya untuk edema. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.